Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada beberapa pertanyaan, barangkali nanti tidak terjawab semua. Yang pertama, pertanyaannya, apakah ana berdosa dan bersalah jika ana sudah tidak mau lagi mengurus atau menjaga orang tua ana? Adapun alasan ana berbuat itu karena, pertama, selama ini orang tua ana tidak pernah memberikan perhatian kepada ana dan anak ana, cucunya. Kedua, selama ini juga orang tua ana selalu berbohong dan bersandiwara kepada ana. Ketiga, selama ini pula orang tua ana selalu mengikuti setiap omongan kakak ana sekalipun itu salah, sehingga setiap saran yang ana berikan tidak pernah didengar. Jawabannya, kewajiban berbakti kepada orang tua, tidak ada satupun alasan yang membatalkannya. Apapun kondisi dan semua alasan, seorang anak tetap berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, bapak dan ibunya. Alasan-alasan yang disampaikan tadi tidak bisa diterima dan bukan alasan yang dibenarkan untuk tidak mengurus atau menjaga orang tua. Jangankan poin-poin ini, orang tua yang musyrik, orang tua kafir, kita sebagai anak diperintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Bahkan sekalipun orang tua mengajak anaknya, memaksa anaknya untuk murtad, memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan, tetap seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak bisa gugur apapun kondisi orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi wa in jahadaka ala an tusyrika bi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan ikuti, tetapi tetap perintah dari Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bersikap baik kepada kedua orang tua. Dalam urusan-urusan dunia, kita tetap berkewajiban mengajak berbicara, merawatnya ketika sakit, menjenguknya. Yang lebih dari itu, dan yang paling penting justru mendoakan agar orang tua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasa dan kebaikan orang tua itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Merekalah yang menjadi sebab kita ada di dunia ini. Itu tidak bisa terganti dengan apapun. Ibu yang mengandung kita, bapak dan ayah, beliaulah sebagai sebab kita ada di dunia. Apakah itu bisa tergantikan? Tidak bisa. Justru karena kondisi orang tua seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan, maka semangat kita untuk berbuat baik bertambah. Justru seharusnya doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jal agar orang tua mendapatkan hidayah itu semakin kuat. Siapa yang lebih pantas dan layak untuk kita upayakan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala selain orang tua? Ya kita berusaha untuk menyelamatkan orang tua. Walaupun kondisi-kondisi yang seperti disebutkan tadi. Dan memang rata-rata seperti itu, artinya kebanyakan orang, banyak orang tua demikian. Terutama kita yang udah berkomitmen untuk menjalankan agama sebaik-baiknya. Akan dibanding-bandingkan dengan kakak, adik, yang dibandingkan adalah keduniaan. Kakak belikan mobil, adik membangunkan rumah, sementara kita sukamu apa? Jenguk enggak, ngasih juga enggak. Orang tua itu perlu dibantu, orang tua perlu uang, misalkan. Dalam kondisi seperti ini tidak ada cara kecuali diam. Jangan membantah, jangan membuka front dengan orang tua. Dengarkan saja, sabar. Gitu. Jangan dibantah, itu yang paling terpenting. Ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat itu datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang kerabatnya. Mereka yang asiluhum wa yaqta'uni. Saya berusaha menyambung silaturahmi tapi mereka yang memutusnya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya berusaha berbuat baik tetapi mereka membalasnya dengan keburukan dan kejelekan. Saya berkata-kata dengan sopan tetapi wayajhaluna alayya, tapi kata-kata kasar yang justru mereka berikan untuk saya. Apakah itu menjadi alasan yang membenarkan kita memutus silaturahmi, membalas kejelekan dengan kejelekan? Jawabannya tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kunta kama qulta," kalau memang kamu seperti yang kamu ceritakan tadi, ya faka'annama tu'isufuhumul mal, maka seakan-akan kamu itu memasukkan pasir panas ke dalam mulutnya. Artinya, jalanlah seperti itu. Lakukan. Jangan kemudian membalas kejelekan dengan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan sesuatu yang baik. Apalagi orang tua. Ya. Kita sebagai anak memang manusia biasa. Dan manusiawi sekali kalau jengkel, kesal, ya, tersinggung. Tapi jangan berlama-lama dalam kejengkelan. Kekesalan itu jangan dipelihara. Langsung segera dihilangkan. Ya. Memohon pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Agar tidak menyimpan benci dan dendam itu kepada orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua, tetap orang tua kita sendiri. Ya. Tetap orang tua kita sendiri. Memang berat. Ya. Kenyataannya memang berat. Nah. Apalagi seperti yang digambarkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ada rutinitas olahraga mingguan seperti olahraga malam hari sampai tengah malam baru pulang. Sedangkan bisa berkumpul untuk olahraga dan dengan ikhwan hanya bisa di malam hari. Jadi hampir setiap setelah ikut olahraga malam, waktunya adzan subuh dibangunkan sulit. Bagaimana solusinya? Solusinya kalau memang tidak bisa ya, melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, ya jangan ikut olahraga. Jangan ikut olahraga. Jangan sampai sesuatu yang semula mubah, hukumnya boleh, kemudian mengganggu kewajiban kita. Dalam hal ini, sholat subuh berjamaah. Masing-masing kita bisa mengukur kadar diri. Masing-masing kita bisa menilai diri sendiri. Kalau memang tidak mampu, gak usah ikut olahraga malam hari. Ya bukan cuma olahraga di malam hari, juga olahraga di siang hari. Kalau itu justru membuat kewajiban kita terganggu, seperti sholat berjamaah misalkan, ya tinggalkan. Tinggalkan. Mestinya, ya kan, rutinitas olahraga itu justru menambah kesegaran, mempertahankan kebugaran. Makanya kalau berolahraga itu berolahragalah yang baik. Ya kan? Sebelum olahraga pemanasan, setelah olahraga ada cooling down, pendinginan. Ya kan? Setelah olahraga mungkin mandi air hangat yang segar, menggunakan minyak penghangat badan. Yang paling terpenting justru semangatnya untuk tetap menjaga keberlangsungan ibadah itu dengan baik. Kita masih ingat cerita Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang banyak sekali ahli tafsir menafsirkan dan menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu punya kesenangan memelihara kuda. Bahkan kuda-kuda yang dipelihara oleh Nabi Sulaiman adalah kuda-kuda yang berkualitas di kelasnya. Disebutkan dalam tafsir bahkan kuda milik Nabi Sulaiman itu dalam kecepatan yang tinggi sekalipun, kalau berhenti atau ngerem mendadak, itu ketiga kakinya bisa naik dan diangkat. Ya, kalau cuma ngangkat dua kaki, masih banyaklah yang bisa. Naik kuda, terus berhenti, terus gitu. Dua kaki di depan naik. Tapi ini tiga kaki yang naik. Cuma satu yang bertahan. Wah, senangnya luar biasa. Sampai suatu saat, karena senang dengan kuda-kuda peliharannya itu, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam terlambat untuk melaksanakan kewajibannya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di petang hari. Hatta tawarat bil hijab. Ya kan? Sampai tenggelam matahari. Nabi Sulaiman itu langsung merasa bersalah dan luar biasa merasa bersalahnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Rudduha alayya. Fatafiqa masham bisuki wal anat. Kata Nabi Sulaiman, sudah siapkan kuda-kuda itu. Disembelih kuda-kudanya oleh Nabi Sulaiman. Karena beliau faham dan mengerti ini sudah mengganggu ibadahnya. Mengganggu ibadahnya. Ya apalagi cuma olahraga. Ya kita harus konsekuen lah. Nah, konsekuen. Kalau memang kita serius untuk berolahraga, ya olahragalah dengan yang baik, dengan cara yang benar, jangan sampai mengganggu ibadah kita. Ya silakan introspeksi masing-masing, ya kan? Jangan sampai setelah olahraga itu dijadikan alasan untuk malas, dijadikan alasan untuk capek. Olahraga itu kan sebenarnya untuk menghilangkan kecapean, bukan untuk nambah kecapean, ya kan? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bagaimana trik untuk membuat anak tidak malas atau lelet ketika disuruh bangun tidur, belajar sholat, dan lain-lain. Yang terpenting adalah menemukan latar belakang dan alasannya. Sebabnya apa? Anak itu malas, anak itu lelet. Apa sebabnya? Sebagai contoh, ada anak tipenya fisiknya lemah. Fisiknya lemah. Sekali dia melakukan aktivitas yang agak berat, udah. Seharian udah tidur terus. Ada tipe anak seperti itu. Adanya mungkin sebabnya terlalu malam dia begadang. Ya. Karena orang tuanya juga begadang. Anaknya ikut-ikutan begadang. Akhirnya besok paginya kesulitan. Untuk aktivitas seperti bangun tidur, belajar, sholat, dan lain-lain. Ada yang karena tidak mendapatkan contoh dan teladan yang baik melakukannya. Jangan. Penghasilan anak dari dagang tidak cukup untuk biaya sehari-hari dan cicilan utang. Anak terfikir untuk kembali kerja, tapi dengan konsekuensi akan kehilangan kesempatan untuk ta'awun di ma'had dan jemput anak-anak. Mohon nasihat antum, apakah anak lebih baik kembali kerja? Tetap kembali kerja, karena kebutuhan sehari-hari itu satu hal yang tidak bisa dihindari, apalagi utang karena itu adalah kewajiban. Tapi carilah pekerjaan, ya kan? Pilihlah pekerjaan yang tidak membuat kehilangan kesempatan untuk ta'awun di ma'had tidak membuat kesempatan untuk jemput anak-anak berkurang. Iya kan? Terus caranya bagaimana? Terus kerja apa, Ustaz? Langkah yang pertama, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Iya kan? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena namanya pekerjaan itu banyak sekali pilihannya. Bukan cuma jualan cilok sama jualan apa namanya yang bakar-bakaran itu, banyak sekali pekerjaan. Langkah pertama itu cari informasi opsi pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jangan malu untuk bertanya. Jangan sungkan untuk mencari tahu. Bisa kita ketemu langsung, tanya, kan gitu, antum kerjanya bagaimana sih sehari-harinya? Oh gini-gini, jam segini, cocok juga nih. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tanya lagi sama yang lain, tanya sama yang lagi yang lain. Nanti browsing di internet, baca buku, baca majalah misalkan. Ya. Cari opsi, dan opsi kerja itu sebanyak-banyaknya. Kumpulkan informasi. Ya. Ada 20 pilihan pekerjaan misalkan. 20 pilihan pekerjaan. Dari 20 pilihan pekerjaan itu kita saring lagi. Ini yang cocok sama saya yang mana nih? Ya. Yang ada pengalamannya, yang ada hobinya di situ, yang kita punya modalnya atau dekat dengan sumber bahan bakunya, ya kan? Oh ini nih cocok nih kayaknya nih. Dari 20 tersaring jadi 10. Dari 10 ini yang masih bisa di manage waktunya yang mana nih? Sisa 3 nih. Yang ini nggak mungkin harus jualannya pagi. Ini jelas nggak mungkin nih harus gini. Sisa 3. Sisa 3 kita timbang baik-baik, sholat istikharah, mana yang paling bagus itu kita ambil. Kan gitu. Jadi pekerjaan itu banyak, pekerjaan itu banyak sekali dan bisa apa namanya dikompromikan dengan waktu bertahun dan bisa dikompromikan dengan waktu jemput anak-anak, ya kan? Bahkan sambil jemput anak-anak bisa. Dan cerita seperti itu kan banyak sekali. Ada beberapa teman kita dibantu dan dihubungkan dengan apa namanya usaha jualan bakso cilok itu keliling, ya kan? Keliling. Kenapa? Karena lokasi produsen apa cilok itu dekat dengan lokasi ma'had. Pekerjaan yang lama ditinggal. Jadi berangkat ngantar anak gitu. Anak diantar terus ke tempat produsen itu, ngambil cilok terus jualan. Jualannya juga di sekitar ma'had. Kampung-kampung situ. Sampai selesai membalikan yang tidak terjual, karena sistemnya begitu, yang enggak laku tetap boleh dikembaliin. Nanti persentase keuntungannya sejumlah dengan yang terjual. Kan itu. Udah selesai, jemput anaknya, pulang ke rumah. Kan itu. Jadi yang paling penting, cari informasi sebanyak-banyak. Jangan bingung, kerja apa ya? Ya kalau cuma nanya, gak cari jawaban, gak dapat jawabannya lah. Ya kan? Selain kita bertanya, terus pekerjaannya apa kalau begitu? Ya kan? Pekerjaannya apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah. Bahkan bila perlu, bekerjalah untuk ma'had. Ya kan? Yang namanya ma'had lembaga pendidikan, itu kan harus punya unit-unit usaha. Harus itu. Gak mungkin selamanya kita bergantung pada donatur. Dikit-dikit urunan. Ya kan? Gak mungkin kan selamanya begitu. Ya donatur tetap berjalan, urunan juga iya. Tapi jangan jadi pokok. Harus mandiri. Jadi unit-unit usaha. Ya kan? Buka usaha A, B, C, D, E. Sudah kita di situ. Justru ikut bertahun kita. Iya kan? Sebagai contoh. Kan kadang-kadang harus dikasih contoh kan. Kalau gak dikasih contoh gak nyambung. Iya kan? Berapa bulan yang lalu. Kita yang di Kulon Progo di Kota Wates. Itu ingin mengembangkan toko. Orang bilangnya koperasi, maksof, syirkah dan yang lain-lain. Ini toko ya kan. Sudah jalan sekian lama. Tapi gak berkembang. Akhirnya saya yang dapat tugas dari rapat untuk melobi apa namanya si A agar mau jadi manajer. Ya udah, saya temui, saya ajak bicara, Mas. Kan. Apa namanya? Kita pikir-pikir, kita pandang-pandang, jadi koperasi kita ini, kita bilangnya dulu koperasi, sekarang kita sepakat namanya toko. Toko ini kan kurang berkembang. Karena masalahnya itu enggak ada manajer. Manajer yang apa punya visi misi, punya rencana-rencana sendiri, tidak tergantung sama kita, sama pengurus, sama ustadz-ustadznya. Punya rencana, nanti diajukan kepada ustadz-ustadz, ini gimana? Oke, setuju, lanjut, bagus. Iya kan? Ini kita lobby. Karena kita dapat informasi, memang mau berhenti jualan tahu crispy. Iya kan? Dulu punya pengalaman marketing di suatu mall, iya kan, mall di Yogyakarta, mall besar, dan kita lobby. Saya bilang, apa ya, ada nilai pahalanya juga. Karena kan hasil dari pengembangan ini nantinya akan digunakan untuk keberlangsungan belajar mengajar, iya kan? Bisa untuk membantu pembiayaan daurah, kan gitu, untuk dana sosial dan seterusnya, untuk maintenance masjid, bayar listrik, bayar air. Itu contoh akhirnya mau, iya. Yang penting antum susun visi misinya seperti apa, iya kan? Nanti kita yang menilai, nanti profesional, bukan cuma ta'awun. Ya paling enggak UMR, nanti kita kasih fee berapa persen dari total apa keuntungan bersih, iya kan? Jadi apa namanya, pondok tetap untung kan? Katakan begini, keuntungan bersihnya satu bulan misalkan 3 juta, gajinya misalkan 1 juta, iya kan? Misal, kemudian nanti fee-nya dia dapat 200 ribu, gajinya 1 juta 200 per bulan. Pondok dapatnya 1 juta 800. Apa kemudian pondok merasa rugi? Kan enggak, udah dapat 1 juta 800. Atau katakan cuma dapat 1.500, 1 juta 500. Udah dapat gaji 1 juta, dapat fee 200, pondok dapatnya 300. Apa pondok rugi? Rugi enggak pondok? Dapat 300? Ya enggak. Mau dapat untung 300. Alhamdulillah udah jalan, dikit-dikit ini bulan yang ketiga, lapornya udah semakin bagus, iya kan? Itu salah satu contoh. Jadi monggolah dibicarakan bagaimana pondok lembaga pendidikan kita di sini punya unit-unit usaha. Unit-unit usaha siapa itu? Biarlah yang menjalankan ikhwan-ikhwan tadi yang ta'awun dengan pondok selama ini, iya kan? Ta'awunnya akhirnya dengan mengembangkan unit-unit usaha itu. Itu salah satu opsi, iya kan? Bukan satu-satunya pilihan. Yang jelas cari informasi sebanyak-banyaknya, terus pilih mana yang paling pas dan paling tepat dengan kita. Sampai kapan kita sebagai orang tua berkewajiban mendidik dan menasihati anak? Sampai mati. Sampai kita mati. Dan selagi kita masih bisa masih hidup, ya sampai pun kita terbaring di rumah sakit, kita punya kewajiban menasihati anak. Kalau anak kita perempuan, kita nasihati, kamu jadi istri yang salehah, taati suamimu, berbakti sama mertuamu, misalnya. Kalau kita punya anak laki-laki, kita sudah terbaring, udah kakek-kakek, udah lemes sekali, kan? Udah diinfus di opnam di rumah sakit, kita bilang kamu jadi suami yang baik, yang santun, yang lembut, jangan kasar pada istrimu, sayangi mertuamu, anak-anak diperhatikan, sampai kita mati. Jadi nggak ada batasan waktu sampai baligh, sampai menikah, sampai punya anak, tidak. Selagi kita masih hidup, kewajiban mendidik dan menasihati anak itu tetap berjalan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tetap memberikan nasihat buat putrinya Fatimah radhiyallahu anha, walaupun sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Iya kan? Sudah punya cucu. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasalam mendampingi, iya kan? Kemudian artinya melakukan pengawasan. Iya kan? Yang sewajarnya. Jadi tidak ada batasan waktu. Yang membatasi hanya kematian. Wallahu a'lam. Tayyib, barangkali itu yang bisa terjawab. Adapun yang lain mohon maaf tidak terjawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.